pindake kaya napa niku mengke. Pun man kendel semanten mawon man. Malah kula merayu gake. Sampeyan niku saya tuwa, wong tuwa niku mboten ajeng nglungsungi ning bakale mati. Monggo bali ten dalan sing bener. Ampun nganti cilik ngrasani elek gedhe mitenah wong. Wah niku gedhe wilalate, Pan. Tenan niku, Pan. Kali mulai sampean kok merek kali Petro. Oh, ampun, man, ampun. Menungso ini bejo dewe-dewe. Neng kosok bali ini. Nek sampean betul jaluk ngapura wit saniki. Wow, mang titen nih, mawon. So, yang sampean mati lawang swarga ditutup. Lawang neroko diwengak kele ombo. Nge nyawi si sampean niku, man. Dursasana. Dursasana. Beriun. Ngomah orang yang enggan. Iya. Mulang sak enggan-enggan. Kowe karo aku ki tuwek endi? Sepuh paman Aryo. Aku apamu? Paman kula. Pinterenge kajagat kowe ki bocah enom. Bocah enom ki pintere bilu tau nglakoni durung karuan. Balik pakmu cilik aku. Aku wis wareg nggon kemangan gempalaning jagat. Pinterku pertitis sebab diulang dening pengalaman. Pintero njero langit kowe ki mung bocah, Tak akoni watakku serai, tak rewangi derengki aku mikoleh ke sapa le. Ayo pikiran. Jarakan aku durung duwe anak sing tak pikir keponakan. Lah kok ucapmu kok lonyo kaya ngono he. Kengeroko anak Prabu Duryudana wae ora wani mulang karo aku. Lah kok gene aku iki mung pangeran kok mulang karo patih. Derajate iki dhuwur patih. Panguwasa wektu iki wenengku ana patih. Nek aku wis kemeropok karo kowe, kowe seneng leren nggon mundur sasana. Iya. Kowe leren tak leren iki kowe. Isi akeh sing ngantri ngenteni kowe. Larane wis sampeyan niku sing pun tuwa. Ang titani dilengkas mati separo. Lho, kuwi pujine kaya ngono kuwi. Nek ora ngono aku ndak ora mlebu-mlebu. Pujiake. Lho, kuwi wong nek gething ngono kuwi. Tenan, kowe gedhe karo aku, anakmu terus ditiru aku. Ah, lho gawe dudu kono kok tiru. Rasae. Mbok tiru sing apik. Siji tiru sampean loro tiru jero mogati ra ndayani apa-apa. Lah belum tentu, Mas, belum tentu semua itu kan. Semua itu kan tiga spiritnya. Pilih dengkulmu anjlok wis spirit. Nggih, man nek pancen kok diperintah mangkat, nggih mangkat wong dasare tepiku kewajiban. Malang kaya dementhang kaya gendewa mboten urung nggih mung melu. Kula rumangsani adek-adek kula dereng kiat. Mung usul nek entuk. Mung usul niku nek pareng nek mboten nggih melu. Mesti melu kula. Ya, ngono wis gawe lega kok dadak mancai. Ah, sir kula ngelingke aku ora lali aja tak elingke. Nggih. Suwatama. Suwatama. Welah. Pun ampun diowah-owah, Man. Pun semeleh pikire niki, Man. Pun semeleh pikire kajenge pun kaji tutuke kliyen pun. Iki pun jetong awet mau kok niki, Man. Wiwit toto-toto wae pun. Jergrejekan mawon. Oh, Lin. Monggo kula dherekaken lho nyandi yo. Perintahke urung karo mangkat sik. Nek dhisik ke dhisik nek kari kekerenen. Suwatama. Dawuhna bocah carangan Sora Genen Stabelan perang tandang jaga bela rajek wesi Singanegara. Pedhang abang kon marangi bedhil buntet kinen ngoro itu Mbak Potol kinen nyalini landeani. Keparingipun goleki Petruk kecekel dipateni. Nitih turangga, ora Petruk cedhak anggone ora sah jaranan. Lelancaran wae. Jarane tencangen. Wis jare, jarane singkir kesik. Ora nganggo jaran, singkir kesik. Ono, cendhake ngendi kono sak karepmu. Andre kaya jaran ke pang dicendhake lho, kurang ajar. Natapa tengara gendhe kaping telu pisan dandan pindung lumpuk ping telu budhal nuwun ing parmadal pasuwanan. Angsah nembah kang piniji Sang Suwatama sikra medal Kondang Watya Balamangku. Rumahap kang para wadya. Hanam pidawuhi ra. Tan wonten kang samiwa kantun. Hamung nenggo pendepeda. Wos nyorampung sang swatama genyodawo. Mring pro wadya pala wastinata lan katiti daya. Matur dateng paman Haryo. Swanci dodol mboten ngujiwani sampun samapta ing gati sawega ing diri para wadya bol. Iyaya syukur sekedhi jumurung swatama yen wis padha samapta ing gati. Mara sira ndisi ana pinangka dadi dananing laku nuwun parmadal haing ngurmiyini. Henjing pidal gumuruh sagung prakarawa. Prabusananira Lirasroya Kaliro Kakaing Tualanipi Arsa Matangi Cagatuk Mungop Mungop Aneng Saputa Ing Wukir Merbabak Bang Sumirat Nasara deng Surya Nikolan Gunung Gunung Bidaling para Kurawa turuting marga mung tansah sung pepenget titenono titenono lan